Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV One, Titian Kobo yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan sekali saya Siti Kirani di pagi hari ini kembali menjumpai Anda di Titian Kobo. Dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang percaya dengan pemerintah. Bersama narasumber yang sudah hadir juga di sebelah saya, Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga ibu-ibu yang pastinya sehat. Alhamdulillah, insyaallah ya Bu. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari pengajian mana ini Bu? Taklim musola margotilah. Artinya apa Bu? Yang diridhoi Allah. Subhanallah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ini daerah mana ya Bu masjidnya ya Bu ya? Depok ya? Depok Utara. Iya deh, baik. Nah, pemirsa, insyaallah sama 1 jam ke depan kita akan membahas dengan percaya dengan pemerintah. Tapi yang harus kita utamakan adalah harus percaya dulu kepada Allah ya Bu ya. Jangan Allahnya nomor 2-in, pemerintah nomor 1. Baik Ustaz, sebenarnya apa sih artinya kita harus bisa percaya dengan pemerintah? Karena kalau tidak salah ada satu keterangan agama, riwayat ataupun hadis, mohon dikoreksi Ustaz kalau misalnya saya salah. Patuhlah kamu pada Allah, pemerintah sesuai dengan zamanmu. Apa itu Ustaz? Saya juga kurang mengerti. Silakan Ustaz lanjutkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa serta Mbak Cece dan yang hadir di tempat ini, ibu-ibu, ketika kita bicara tentang pemerintah, maka dalam pemerintahan ini adalah satu kumpulan yang mereka bersepakat untuk saling bekerja sama di dalamnya, untuk agar negara ini lebih tertata, lebih tersistem dengan baik, sehingga hal yang seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya lebih tertata lagi, dan kita dapat berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita. Karena sungguh ada yang menyebutkan, pepatah menyebutkan, al-haqqu bila nizam yaglibul batil binizam. Kebenaran yang tanpa aturan, kebenaran tanpa manajemen yang rapi, maka akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh kedurhakaan, oleh sindikat kemaksiatan yang lebih tertata rapi dari sisi manajemennya. Berarti memang sudah satu kewajiban kepada kita untuk berkumpul, bekerja sama, saling percaya mempercayai, kemudian kita bangun negara ini menjadi negara yang lebih baik. Harapan menurut Al-Quran yaitu baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan seorang pribadi yang sangat menghargai dan sangat menghormati yaitu persatuan dan kesatuan. Karena sungguh al-ittihad asasun najah. Dalam sebuah pepatah disebutkan ya bahwa persatuan itu adalah asasnya satu keberhasilan. Tanpa ada persatuan, maka bermimpilah untuk menggapai sebuah keberhasilan. Mesti dalam sebuah kesatuan yang tertata rapi dengan manajemen yang rapi, kemudian diatur di sana oleh penegak-penegak hukum yang akan memberikan punishment atau reward kepada siapa-siapa saja dari komponen bangsa yang taat kepada aturan atau sebaliknya ia melanggar kepada aturan. Karena sungguh Islam sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, apalagi dalam bentuk sebuah wilayah yang besar seperti Indonesia ini. Subhanallah, maka wajib kepada kita untuk senantiasa mengikuti dan patuh terhadap apa yang diputuskan oleh para pelaku-pelaku negara ini. Baik, dalam arti kata kita hanya mengikuti sebagai makmum gitu ya Ustaz. Betul, ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita tinggal di satu negara yang terus saja menjolimi kita sebagai makmum, apakah kita harus mengikutinya juga Ustaz? Pertama, kedzaliman itu adalah perilaku yang paling buruk buat siapapun pelakunya. Karena Rasulullah pernah bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kedzaliman. Kedzaliman itu arti yang mudahnya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Atau ia keluar daripada apa yang diajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apabila ada pemerintah yang mendzalimi diri kita? Bersabarlah, kata Rasulullah. Walaupun ia memukul punggungmu, ia mengambil hartamu, bersabarlah. Kenapa Rasul perintahkan bersabar? Karena betapa tinggi asas sebuah pemerintahan. Kemudian bagaimana dengan pelaku pemerintahan yang melakukan zalim? Ia akan bertanggung jawab di mahkamah Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا dulu apa khairan dulu? Khairan dulu, betul kan? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Memang kalau ibu-ibu di sini Masya Allah bicara tentang Quran gak usah ditanya. Gak usah ditanya. Insya Allah majlis ini ibu-ibunya Al-Quran sudah di luar kepala. Ketawa ibunya. Jadi segala sesuatu itu akan dibalas. Mujabil hasanati falahu asyru amsaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka akan dibalas 10 kali kebaikan. Wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa berbuat keburukan, berbuat kedurhakaan, maka tidak dibalas kecuali 1 kali balasan saja. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, kepada umat Islam khususnya, yang mempunyai Rasul yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkiblat kepada Ka'bah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, agar apa? Agar mentaati pemerintahmu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan yang ketiga adalah taati pemimpinmu. Betapa tinggi harkat dan derajat seorang pemimpin di mata Allah, ia ada setelah peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya Ustaz ya. Betul, apalagi sangat tidak mudah. Tanggung jawabnya juga bebannya berat gitu, dan pasti harus amanah, jujur, seperti yang kita tahu yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin umat yang subhanallah sampai hari ini insya Allah kita bisa meneladaninya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Siti Angkolbu akan kembali saat lagi, tetap bersama kami insya Allah. Kembali lagi di Titian Kobo pemirsa, dan pastinya ibu-ibu yang hadir di sini ingin bertanya ya Bu ya. Iya, sebelum saya melempar kesempatan pada ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, apa sih kita sebagai makmum, kita sebagai rakyat sebenarnya kan enggak tahu apa-apa ya Bu ya, masalah politik apalagi sekarang ini. Wah, banyak sekali digembar-gembar apalah gitu. Kita hanya sebagai penonton. Paling kita berkomentar. Ya, kok begini? Ya, kok begini gitu. Aduh, waktu itu saya pilih yang itu. Oh, ternyata mengecewakan. Ya Bu ya. Oh, ini gini. Nah, kita tuh sebenarnya kalau misalnya kita memilih seorang untuk menjadi pemimpin yang amanah, tapi ternyata tidak amanah nantinya, apakah kita ikut istilahnya dalam arti kata bertanggung jawab atau berdosa, Ustaz? Baik. Kita ketika memilih satu partai atau satu calon pemimpin, ya, ketika kita hendak memilih pun, pasti saya yakin dan percaya pemirsa dan ibu-ibu yang hadir tempat ini mengedepankan keikhlasan, mengedepankan niat yang baik agar bangsa ini menjadi mempunyai pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, ya. Dan mungkin saya yakin dan percaya juga kita memilih atas dasar kewajiban kita secara fardiyah, secara syakhsiyah, secara pribadi untuk memilih. Bukan dengan catatan, bukan dengan iming-iming sesuatu. Kalau kita memilih seseorang dengan iming-iming sesuatu, maka sungguh kita telah jatuh kepada kedurhakaan. Yang pertama, ingat prinsipnya ar-rasyia wal murtasyia finnar. Rasul bersabda, yang menyuap dan yang disuap, atau dua-duanya suap-suapan, yang menyuap dan yang disuap finnar, di dalam neraka. Ayo pilih saya, pilih saya. Besok dia datang ke kampung kita. Bu, ini 50 ribu. Pilih saya ya. Ini jadi dilema memang kadang-kadang. Tidak diterima Ustaz, kalau saya enggak terima anak saya enggak makan. Ini bingung saya ya. Ada yang bilang, Ustaz, saya dapat fatwa dari Ustaz tetangga sebelah. Apa? Terima aja, tapi kalau pilih terserah kita. Wah, makin pinter ternyata masyarakat kita ya. Nah, saya enggak nyuruh yang mana ya, saya enggak nyuruh loh. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau disuap, kemudian sang calon pemimpin ini ternyata orang zalim, maka sungguh ketika kita memilihnya kita masuk ke dalam kedurhakaan. Kalau dia sampai mencuri uang rakyat, ya pakai jabatan yang kita amanahkan, yang kita pilih, kemudian dia durhaka kepada Allah, melakukan kedurhakaan, korupsi, contoh salah satunya adalah demikian, maka kita terlibat di dalamnya. Ya, jadi tolong di dalam kriteria memimpin itu adalah salah satu mengedepankan satu prinsip amanah, insya Allah. Gue jadi mikir, tau gitu saya nggak milih kemarin. Tapi nggak gitu juga kali Ustadz ya, karena kita sebagai warga negara yang baik harus patuh juga kepada hukum atau pemerintah yang berlaku pada saat ini. Baik, langsung saja Ibu yang bertanya. Oh, yang ujung. Ya, silakan. Sudah ada mic-nya? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik kami. Ini terkait masalah, tadi kan percaya pada pemerintah ya Ustadz ya. Kita sering menyaksikan baik di dalam media cetak maupun media elektronik, ya ada beberapa kalangan yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya tindakan-tindakan yang penuh dengan kekerasan, ya bahkan itu ditonton oleh banyak mata, ya baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Yang mungkin membuat kami miris adalah mereka memang melakukan itu dengan alasan ingin membasmi suatu kezoliman, ya. Cuma yang mungkin ya kami ingin tanyakan Pak Ustadz, mereka ini membawa, ya, mengatasnamakan Islam, ya, dengan wajah dan tindakan yang penuh anarkis tadi. Ya, dalam versi mereka, mereka betul lah dalam pandangan mereka. Ini bagaimana Ustaz? Ya, karena buat kita sendiri kita meyakini bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Tapi wajah yang tampil itu seperti itu. Ya, bagaimana mungkin menurut pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Terima kasih ya. Iya. Pertama, kita sebagai penonton, ya, kita sebutkan kita sebagai penonton ya, karena kita gak terlibat di dalamnya ya. Kita sebagai penonton harus cerdas dan cermat. Jangan mempunyai pikiran apa-apa atau menuduh sesuatu dulu sebelum segala sesuatunya itu jelas. Karena apa yang ditampilkan belakangan ini di televisi, di koran, itu kadang cuma ya bagaimana ya, tidak seperti apa adanya. Karena terus terang saja, seperti ada nih, saya pernah tahu gitu, ada di beberapa teman di pengadilan dia bertengkar, sepertinya berselisih di pengadilan. Tidak, saya bela ini, tidak saya bela ini, begini-begini bukti-bukti. Di depan pengadilan seperti itu, di luar pengadilan mereka duduk bareng, makan bareng. Jadi tolong, kita sebagai penonton harus lebih cerdas dan cermat ketika melihat sesuatu dan mensikapi sesuatu. Yang kedua, kalau sekiranya ada masyarakat yang mengambil aksi seperti itu, mungkin aksi ini lebih kepada ketidakpuasan atas kinerja pemerintah. Ya, kenapa? Belakangan ini kan sering seperti tempat-tempat yang cenderung ada penyimpangan susila di sana, penyimpangan akhlak di sana, itu kan tidak mentaati aturan dari pemerintah yang sudah dibuat. Saya pernah bertemu dengan seorang dari Singapura. Dia bilang apa? Saya senang dengan Indonesia. Kenapa? Kehidupan malamnya seperti tidak pernah berhenti. Dibanding di negara saya jam sekian sudah tutup. Indonesia seperti tidak pernah berhenti. Nonstop. Jadi dikenalnya seperti itu bangsa ini. Nah, itulah salah satu cerminan letupan-letupan kecil yang katanya menampilkan sosok agama karena ketidakpuasan. Wajar, di negara lain pun akan seperti itu. Yang mayoritas beragama selain Islam pun kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat, mereka akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Namun prinsip dasar kita sebagai penonton, iyyakum wadh-dhann, fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Jauhkan prasangka buruk ya. Sikapi segala sesuatu dengan cermat, dengan baik. Karena apa? Yang kita lihat, yang kita rasa akan menjadi hikmah dan pelajaran seandainya kita mau mengedepankan husnuzan. Jadi husnuzanlah kepada siapapun juga ya, insyaallah. Baik, tidak hanya mungkin harus agak sedikit dicerna, ditelaah lagi dengan isi yeah. kita atau apa yang kita lihat ya Ustaz ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita ikut menonton atau menyaksikan gitu. Dan kita harus wah lebih intens lagi, lebih memberikan intense, pengertian kepada memberikan mereka. Pengertian, betul. Iya, baik aja ke pemerintahan Ustaz. Jika memang tadi kita merasa tidak puas dengan sistem pemerintah atau peraturan yang dibuat pemerintah gitu. Kita kan enggak tahu nih, kayak ibu-ibu ya, Bu. Ini mau ngadu sama siapa? Ya kita bingung gitu. Akhirnya udah kita ngadu dengan si A gitu. Tapi misalnya si A ini punya satu kedudukan dalam pemerintah. Nah, ini kan tanggung jawab dia gitu ya Ustaz. Misalnya lah, enggak usah jauh-jauh, misalnya ke Pak RT gitu kan, atau Pak RW gitu. Ini kan berarti lingkup kecil dari kepemimpinan pemerintah yang ada. Nah, gimana sih Ustaz untuk kita bisa mengutamakan, mencari atau menjadikan pemimpin kita yang istilahnya bisa dekat dengan rakyatnya, dengan jemaahnya? Apa sih yang harus kita cari, Ustaz? Baik. Ketika kita ingin mengungkapkan satu keluhan, iya. ya kan? Biasanya kan sudah diatur di negara ini dengan beberapa koridor, termasuk di dalamnya adalah diperbolehkan melakukan demonstrasi. Ya kan, demonstrasi itu kan demo demonstrasi ya, apa demonasi, demonstrasi ya kan. Nah, ketika kita berdemonstrasi di sana kan ada koridor yang jelas. Namun tetap prinsipnya Rasul, Islam membenci kekerasan yang tidak ada dasarnya. Ketika menyampaikan pendapat, maka haram hukumnya melakukan kerusakan. Seperti kita merusak rambu-rambu jalan, haram hukumnya. Kenapa Ustaz kok haram hukumnya? Rambu jalan itu dibuat dari uang rakyat, uang negara. Seandainya kita rusak karena ketidakpuasan kita, maka sungguh kita terlibat dalam kedzaliman. Artinya kita bukan merupakan bagian dari solusi, tapi akan menambah masalah yang baru. Jadi tolong pakai koridor yang paling tepat untuk menyampaikan keluhan. Silakan, diperbolehkan. Baik, ada yang mau bertanya lagi, Bu? Iya, ditahan dulu pertanyaannya, Bu, ya, karena kita akan break. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kembali, kita akan kembali di titian kolbu dengan pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di sini. Tetap bersama kami. Insyaallah. Ya, jika kita hidup di satu negara dan kita mempunyai pemimpin, dan pastinya kita juga harus siap dengan beraneka ragam, ya Ustadz ya. Betul. Suku, budaya, bahasa, dan bahkan juga kita harus menghargai masing-masing pendapat orang lain atau pemikiran-pemikiran. Kebayangkan, Bu, kalau misalnya kita punya pemikiran yang sama aja ya, satu orang, satu pemikiran, kayaknya gak bisa beragam gitu Ustadznya. Ya. Nah, untuk kita bisa menghargai perbedaan, asal tidak kebablasan itu Ustadz, kita sebagai umat Islam, tahap apa yang harus kita tempuh? Sebagai umat Islam yang beriman. Kenapa saya tekankan beriman? Kalau bicara Islam saja, banyak umat Islam, 80% masyarakat Islam, tapi belum tentu mereka mengamalkannya. Itulah kenapa Al-Quran sendiri membedakan antara orang beriman. Orang beriman itu lebih merefleksikan keimanannya dalam keseharian. Maka dia orang beriman. Nah, kalau orang beriman, insya Allah dia sudah pasti dia orang Islam. Ya, dia mau mengamalkan Quran. Orang yang beriman ketika menghadapi hal-hal seperti tadi, maka ia akan mengedepankan apa, rasa kasih sayang. Bahwa sungguh orang yang mengasihi makhluk di bumi akan dikasihi oleh penghuni langit. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di permukaan bumi ini, niscaya penghuni langit akan menyayangimu. Ya. Kemudian itu yang pertama, kasih sayang. Yang kedua adalah ketika kita berakhlak, maka berikan yang terbaik. Berikan akhlak yang terbaik, karena ini Rasulullah yang biasa dilakukan. Dan yang ketiga, ketika kita bermasyarakat, maka sungguh beramallah, berbuatlah dengan hati, maka engkau akan diberikan hati juga. Ketika kita mau bergaul, bersahabat, bertetangga dengan hati, maka tetangga kita pun akan memberikan hati. Jadi hati, hati. Tiga hal itu penting. Baik, berarti kita juga tidak harus berbuat baik sesama muslim aja ya Ustaz, iya, ya. Iya. Non muslim pun, lain agama pun harus kita perhatikan juga ya Bu, dan kita harus menghargai keanekaragaman. Baik, ada yang mau bertanya Bu? Silakan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hajah Niar dari Majlis Taklim Nurussalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai perbedaan. Di negara kita ini sering terjadi perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Fitri. Kadang-kadang terjadi perdebatan. Kita sebagai masyarakat menjadi bingung mana yang kita ikuti Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali ya. Karena satu-satunya negara yang mayoritas Islam cuma Indonesia saja yang enggak pernah ketemu hari-hari rayanya itu tanggal berapa bersama-sama. Cuma satu-satunya Indonesia. Inilah antik dan uniknya Indonesia di antara negara yang lain. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Ada beberapa pendapat ya. Satu pendapat mengatakan karena saya merujuk kepada pemerintah, maka saya akan mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian pendapat yang kedua, karena saya ikut mengikuti pemahaman atau organisasi A, B, dan C, maka saya ikuti mereka. Tidak salah. Ya. Yang salah siapa? Yang salah adalah yang tidak puasa dan juga tidak lebaran. Itu yang salah. Iya benar. Jadi terus kedepankan apa? Kecerdasan. Dan jangan pernah punya perasaan dengki dengan orang-orang yang berbeda sesuatu kepada kita. Hadapi dengan cermat, hadapi dengan cerdas, dengan hati yang penuh dengan rahmat. Insya Allah gak ada masalah. Ya? Kembali lagi ke keyakinan kita ya Ustaz ya. Mau ikut yang kembali. Ini boleh. Silahkan. Mau lebaran dua kali boleh aja Bu. Enak dapat bonus. Baik. Iya Ustaz, kalau tidak salah nih, misalnya kita di negara Indonesia kan ada Pancasila, Ibu tahu ya Bu ya. Masih apa gak Bu Pancasila? Balik lagi ke SD. Iya. Tapi benar Ustaz, di dalam butir-butir Pancasila yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Baik. Kalau kita bicara tentang identik Pancasila ini merujuk kepada Quran, itu benar. Karena sungguh apa yang ada dalam Pancasila adalah apa yang diajarkan Al-Quran kepada umatnya. Termasuk musyawarah, wasyawirhum fil amr. Al-Quran menyebutkan bermusyawarahlah engkau dalam urusan. Kemudian apa? Persatuan pembangunan. Oh ini Masya Allah, betapa Islam sangat menghargai persatuan. Walatafroku, jangan kau berpecah belah. Ya, kenapa? Karena perpecahan ini otomatis akan melahirkan kehancuran. Coba perhatikan, satu batang lidi yang kita patahkan mudah sekali, tapi coba kalau ada 100 batang patahkan, tidak akan pernah bisa. Susah. Kecuali dipatahkan oleh 10 orang, ya mungkin masih bisa. Jadi Al-Quran ini sebenarnya ya rujukan daripada Pancasila. Apa yang dituliskan dalam Pancasila itu ada dalam Al-Quran. Ya, mungkin pemirsa atau ibu-ibu di sini ingin coba sekali ya, perhatikan dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Betapa Islam sangat mengagungkan adab dan akhlak yang agung, karena Rasul mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, memiliki keagungan akhlak. Pancasila juga meminta kepada masyarakatnya, warganya, untuk selalu mengedepankan akhlak yang baik. Baik Ustaz. Dan sebenarnya peraturan pemerintah apa sih yang harus kita ikuti gitu? Kalau bisa memang sesuai dengan syariah ya memang harus ya kita wajib mengikutinya gitu. Tapi sebenarnya peraturan-peraturan pemerintah apa yang memang harus kita ikuti dan insya Allah bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik Ustaz? Peraturan pemerintah yang wajib kita ikuti adalah peraturan yang telah kita sepakati bersama dan punya kemaslahatan. Itu yang wajib kita ikuti dan kita patuhi. Karena satu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina Rasulullah. Satu kali kata sahabat, Rasul itu salat bersama kami. Tapi sebelum salat ya atau sesudah salat, Rasul menghadap ke belakang atau menghadap ke arah jamaah. Dengan pesan yang menggugah hati, membuat air mata berurai. Bahkan sahabat mengatakan pesan ini adalah seperti pesan terakhir dari Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pesanmu ini seperti pesan terakhir, apakah pesan itu ya Rasul? Maka Rasul bersabda, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah. Kata Rasulullah apa? Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taati pemimpinmu, walaupun dia seorang budak Habasyah yang berkulit hitam, atau dalam riwayat yang lain budak Habasyah yang kepalanya seperti kismis. Rasul perintahkan taati mereka. Baik, begitu luar biasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani kita. kita mencari pemimpin ataupun kita memilih pemimpin tidak hanya dari, yaitu mungkin tadi kita bisa lihat dari segi fisiknya saja ya Ustaz. Betul, ya. Betul. Apapun bagaimanapun kita harus mentaati apa yang pemimpin kita. Ya, jika kita hidup di satu negara, kita pun juga harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, beberapa waktu lalu ada saudara kita, Prita ya Bu ya, sepertinya mendapat ketidakadilan dalam yang namanya hukum. Kadang kita kalau nonton suka greget ya Bu. Ada yang istilahnya maling ayam, digubugin, buk, sampai biru-biru, sampai gak bisa jalan. Tapi yang maling uang banyak, hayu aja masih berkeliaran. Nah, kalau misalnya kita melihat ini, sepertinya ada apa ya Ustaz? Satu kegelisahan ya Bu ya, bagi dari diri kita sendiri. Bisa gak sih Ustaz misalnya hukum Islam ini berlaku di negara kita ini? Ah, baik. Yang pertama tadi masalah seperti kasus Prita ya. Kemudian kalau tidak salah baru-baru ini ada coklat, pohon apa buah coklat jatuh, dia kakao ya, diambil karena dia orang miskin, orang susah, di penjara berapa tahun kalau nggak salah ya? Tahun ya. Ini yang triliunan bisa dihitung jari tahunnya, ya. Benar. Masya Allah, inilah dunia, inilah kata Rasulullah apa? Suatu hari nanti, ya. Mayyashi min ba'di, barang siapa yang hidup sesudahku. Kamu akan melihat berbagai macam kerusakan. Ini Rasul sudah berkata demikian 15 abad yang lalu. Dan Rasul juga pernah menyebutkan sebuah hadis bahwa hukum itu bisa melihat. Apabila yang mencuri orang susah, maka engkau akan memberikan hukuman seberat-beratnya. Tapi kalau yang mencuri para penguasamu, orang-orang kayamu, orang-orang terpandangmu, orang-orang terhormatmu, maka engkau mengukur-ukur hukumannya. Jadi jelas seperti itu. Ini sudah ada hadisnya 15 abad yang lalu. Rasul sudah menjelaskan akan seperti itu. Untuk orang terhormat hukumannya lebih ringan, padahal yang dicurinya lebih banyak, ya. Tapi untuk orang susah, orang miskin, maka akan dihukum yang seberat-beratnya. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana apabila kami diperlakukan seperti itu? Kata Rasulullah, tetap bersabar. Bersabarlah. Pernah sahabat bertanya, bagaimana apabila kami diminta memenuhi hak kami sedangkan mereka tidak memberikan hak kepada kami? Bagaimana ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Ini seorang sahabat yang bernama Salamah bertanya kepada Rasul tentang ini. Rasul tidak menjawab. Salamah mengulang lagi pertanyaannya. Akhirnya Rasul jawab, dengar dan taati mereka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kata Rasulullah, seandainya ada hak kita yang diambil, maka bersabarlah dan memohon kepada Allah hakmu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang dizalimi, disakiti, kemudian dia mengangkat tangannya di tengah kegelapan malam, hati-hati doanya terangkat, dibawa ke langit, tembus sampai kepada Allah Ilah Rahman. Hati-hati terhadap perbuatan zalim. Ya. Jadi ini harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, untuk tetap jangan melakukan pemberontakan, jangan melakukan pengumpulan massa, yuk kita melakukan penghancuran. Kenapa? Rasul juga pernah bersabda, lazalud dunya ahwanun 'alallahi min qatli muslimin. Hancurnya dunia itu lebih ringan, kata Rasul, dibanding terbunuhnya orang Islam. Berarti hati-hati. Akhirnya saling bunuh-membunuh. Di sini bertakbir Allahu Akbar, di sana bertakbir Allahu Akbar. Mau apa? Ini yang Rasul khawatirkan. Tetap taati pemimpinmu, taati pemerintahmu. Kalau dia mendolimimu, lakukan tugasmu sebagai masyarakat. Nanti mereka, para pendolim ini akan bertanggung jawab di yaumil mahsyar. Ustaz, dia sudah memimpin 50 tahun yang lalu, dia sudah istighfar. Mungkin dosa dia kepada Allah, mantan pemimpin ini, dosa mantan pemimpin ini kepada Allah mungkin diampuni. Tapi kalau ada hak manusia yang dia ambil, yang dia dolimi 50 tahun yang lalu, dan belum meminta ridho kepada orang itu, maka nanti di yaumil mahsyar mereka akan bertemu dengan mereka. Innallaha yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Sungguh Allah akan menghakimi kembali sesuatu yang engkau dulu berselisih. Jadi kalau istilah pengadilan, peninjauan kasus PK akan ditinjau lagi, dibuka kasusnya satu-satu. Bahkan saking adilnya, ada dua domba, satu domba yang patah tanduknya, maka Allah akan hakimi domba itu, akan dipertemukan sampai ada keadilan. Kemudian binatang atau domba itu akan dijadikan debu. Itu lihat keadilan Allah. Jadi bersabarlah ya. Ya, baik. Istilahnya kalau hukum di dunia kita istilahnya bisa tadi ya, bisa apa, kong kali kong gitu misalnya. Tapi kalau udah berhadapan sama Allah, gimana bukan kali? Susah kalau udah berhadapan dengan Allah, lihat deh orang yang masuk pengadilan ya, atau yang sedang diperiksa saling menuduh-nuduh. Nanti ya, di akhirat seperti itu. Nauzubillah. Baik, nah Ustaz terakhir, bagaimana sih kita bisa istilahnya percaya dengan pemerintah yang sekarang ini, dengan arti kata kita harus tetap terus mentaati peraturannya dan bisa menjadi warga negara yang baik juga, yang pastinya yang sabar. Baik. Ada ulama mengatakan, akimu daulal Islam fi kulubikum takum lakum ala arbikum. Ketika kita bicara, ada segelintir masyarakat yang meminta hukum Islam, tapi ternyata ketika dicoba di beberapa tempat, hukum Islam ini ada beberapa kali kegagalan. Ternyata bukan hukumnya yang salah, tapi ternyata personal atau operator hukum ini yang salah. Itulah kenapa ulama mengatakan, tegakkan hukum Islam di hatimu. Tegakkan hukum Islam di hatimu, niscaya Allah akan tegakkan hukum Islam di bumimu. Artinya apa? Kepada kita masyarakat muslim, harus mau mendekatkan hukum Islam terhadap pribadi kita masing-masing lebih dahulu. Tegakkan hukum Islam pada matamu, tegakkan hukum Islam di lidahmu, tegakkan hukum Islam pada tanganmu, tegakkan hukum Islam dalam rumah tanggamu. Niscaya Allah akan tegakkan. Seandainya ada 1 juta orang menegakkan hukum Islam kepada pribadinya masing-masing, maka akan ada 1 provinsi yang sudah menegakkan hukum Islam. Jangan engkau menuntut sesuatu, satu yang menurutmu akan menyelesaikan masalah, seperti orang yang berharap hujan sedangkan air dalam tempayan dijatuhkan. Jangan. Tegakkan hukum Islam pada hatimu, niscaya Allah akan tegakkan hukum Islam pada dirimu. Ini yang harus kita betul-betul lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian berbuatlah sebaik-baiknya menjadi warga negara yang baik. Taati aturan, taati segala macam aturan. Insya Allah, Allah tahu mana yang terbaik buat umat ini, dan Allah jadikan baldatun thayyibatun warabbun ghafur insya Allah. Alamin. Baik, Ustaz, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Kesempatan, insya Allah kita bertemu lagi dengan pembahasan lagi, yang lain yang lebih menarik, Ustaz ya. Ibu-ibu, terima kasih ya Ibu ya. Salam untuk keluarga ya Ibu. Hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu ya. Tempat ngajinya udah kita pinjam. Nanti pinjam lagi ya Bu. Ibu ketawa aja. Baik, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok. Seperti biasa, sebelum berpisah, menutup ilmu itu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani beserta kru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.